Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahiman wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin masih berhubungan dengan ayat wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ada dua pendapat tentang ayat ini. Mana di antara kedua pendapat tersebut yang merupakan pendapat ahli sunnati wal jamaah, yang merupakan penafsiran yang hak untuk ayat Endak Ismail? Bahwasanya yang mengatakan syahidna, bala syahidna itu adalah siapa? Anak keturunan Adam. Taib. Yaitu bahwasanya ayat ini berhubungan dengan mitsaq yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula persaksian mereka dari semua anak keturunan Adam yang dikeluarkan dari punggung bapak-bapaknya, dan dimintai persaksian ketika ditanya alastu bi rabbikum, mereka menjawab bala, iya, dengan lisan maqal. Itu memang mereka betul-betul berucap. Dan ini perkara yang gaib, yang tidak ada peluang bagi kita untuk kemudian bertanya-tanya bagaimananya, atau kemudian menjadikan akal sebagai tolak ukur tentang ketidakmungkinannya. Cukup kita beriman. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan itu adalah sekedar fitrah. Bahwasanya itu adalah fitrah yang difitrahkan kepada semua anak keturunan Adam. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan berikutnya. Qala al-Imam Ibn Abi al-'Izz rahimahullah. Wa la raiba anna al-ayata la tadullu 'ala al-qawl al-awwal. Ani anna al-akhdha kana min dhahri Adam. Wa inna ma fiha anna al-akhdha min dhuhuri bani Adam. Wa inna ma dhukira al-akhdhu min dhahri Adam wal ishhad 'alayhim hunaka fi ba'd al-ahadith. ففي بعدها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه. Tidak syak bahwasanya ayat tidaklah menunjukkan pendapat yang pertama. Yakni bahwasanya pengambilan anak keturunan Adam itu dari punggung Adam saja. Baik. Yaitu dikeluarkannya anak keturunan Adam dari punggung Adam tok. Ini ayat tidak menunjukkan demikian. Kenapa? Karena ayat perhatikan wa idza khadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum, dengan jamak apa? Dzuhur. Wa innama fiha, hanyalah pada ayat itu penunjukkan annal akhdha min dhuhuri bani Adam, bahwasanya pengambilan nah dzurriyah itu dari apa, punggung-punggung anak keturunan Adam juga. Mafhum di sini bedanya. Hanyalah disebutkan al akhdhu. Nah, pengambilan tersebut dari punggung Adam dan pengambilan persaksian atas mereka di sana itu dari pada sebagian hadis-hadis. Tidak dalam sharihul ayah. Dan pada sebagian hadis-hadis tersebut, nah, pengambilan serta penetapan bahwasannya sebagian mereka menuju ke surga dan sebagian yang lain menuju neraka ditetapkan ahlun nar dan yang lainnya ahlul jannah, sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu anhu. Wa fi ba'dihā al-akhdhu wa irā'u Ādam iyyahum min ghairi qadā'in wa lā isyhād kama fi hadits Abi Hurairah. Dan pada sebagian riwayat pengambilan dan apa diperlihatkannya kepada Adam anak keturunannya secara keseluruhan itu. Ya, dipampangkan semua anak keturunan Adam di hadapannya. Nah, kemudian diambil persaksian tanpa apa? Mereka dikeluarkan. Saya ulangi. Fa fi ba'dihā al-akhdhu wa irā'u Ādam iyyahum min ghairi qadā'in wa lā isyhād. Iyyahum ini kedudukannya apa? Kedudukan sebagai apa, Ahmad? Sebagai maf'ulun bih dari irā'. Paham? Naam, irā'. Di sini masdar, naam, tapi apa? Bermakna makna fi'il. Nah, pada sebagian riwayat hanya disebutkan bahwasanya anak keturunan Adam dikeluarkan, kemudian apa diperlihatkan kepada Adam tanpa apa ada penetapan ahlul jannah dan ahlul nar, juga tanpa ada pengambilan persaksian. Ini makna wala isyhad. Baik. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah. Waladhi fihi al-isyhadu 'ala sifati allati qalaha ahlul qawli al-awwal mawqufun 'ala ibn Abbas wa ibn Amr radhiyallahu anhum wa takallama fihi ahlul hadith. Adapun yang ada padanya pengambilan persaksian sesuai dengan sifat yang dikatakan oleh golongan yang berpendapat dengan pendapat pertama tadi, yaitu apa dikeluarkan dari punggung Adam anak keturunannya, kemudian dimintai persaksian, dan mereka menjawab dengan lisan-lisan mereka, yaitu dengan suara, kemudian dikembalikan. Nah, ini yang menunjukkan adalah riwayat yang mauquf atas Ibnu Abbas dan Ibnu Amr. Baik. Wa takallama fihi ahlul hadith, dan ahlul hadith membicarakan tentang riwayat tersebut. Wa lam yukhrijhu ahadun min ahli sahih. Dan tidak mengeluarkannya seorang pun dari kalangan apa? Ahlus sahih. Yaitu para pengarang kitab-kitab hadith ya as-sahih, baik itu sahih Muslim maupun sahih Bukhari. Ghairu al-hakim fil mustadrak ala sahihain wal hakim ma'rufun tasahuluhu rahimahullah. Baik. Selain Imam Hakim dalam mustadraknya dan hakim diketahui tasahulnya. Cuman telah kita lewati bahwasanya asar tersebut derajatnya apa, asar Ibn Abbas dan Ibn Amr? Abdurrahman. Yang keras apa? Hasan. Nah, paling rendahnya Hasan dan memiliki derajat apa? Dan memiliki hukum marfu'. Taib mauquf memiliki hukum marfu'. Untuk asar Abdullah bin Amr, demikian pula asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Taib sahih secara mauquf dan memiliki hukum marfu'. Asar Ibnu Abbas yang dimaksudkan yang di depan paling awal, ya kawan. Enam. Yang disebutkan pertama kali dalam pembahasan mitsaq. Itu sahih mauquf dan memiliki hukum marfu'. Itu kan jelas sifatnya. Inna Allah akhadal mitsaq min dhahri Adam bin Na'man yauma Arafah. Nah, yakni Arafah, man. Ini tashif, yakni Arafah. Adapun asar Ibnu Amr, ini yang dikeluarkan oleh apa? Oleh Ibnu Jarir. Juga derajatnya sahih secara mauquf, tapi ada yang marfu'. Ini apa? Ghairu sahih. Dalam asar Ibnu Amr, beliau mengatakan ukhidhu min dhahri kama yu'khadul mushtu min ar-ra's. Nah, kemudian mereka menjawab ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala. Cuman di sini dari syahidna antakulu yaumal qiyamah, ini Ibnu Amr menafsirkan itu qalatil malaikah syahidna antakulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Suma bala, ini perkataan anak keturunan Adam yang dimintai persaksian. Taib. Nah, riwayat tersebut, ya kawan, kedua-duanya sahih tapi mauquf. Dan walaupun mauquf memiliki hukum marfu'. Sehingga itulah yang rajih dalam masalah ini. Qala walladhi fihi al-qada'u bi anna ba'dahum ila al-jannati wa ba'dahum ila an-nar dalilun 'ala mas'alatil qadar. Dan riwayat yang padanya penetapan sebagian mereka menuju ke surga, sebagian mereka ditetapkan untuk surga, sebagian yang lain untuk neraka, ini padanya dalil tentang permasalahan takdir. Dan ini jelas, ini takdir azali. Wadzalika syawahiduhu katsirah, dan yang demikian itu penguat-penguatnya banyak. Wala niza'a fihi baina ahli sunnah wa innama yukhalifu fihi al-qadariyah al-mubtiluna al-mubtadi'un. Hanyalah yang menyelisih dalam masalah ini orang-orang qadariyah, ahli batil dan ahli bid'ah. Taib, ini tentang masalah apa? Masalah penetapan sebagian ke surga, sebagian ke neraka, tidak ada nizak padanya. Wa amal awal, falizau fihi baina ahli sunnati was salafi wal khalaf. Baina ahli sunnati min as-salafi wal khalaf. Walaula maltazamtuhu min al-ikhtisari labasattu al-ahadith al-waridata fi dhalik. Wa maqila min al-kalami alaiha. Wa ma dzukira fiha min al-ma'ani al-ma'qulah wa dalalati al-fadil ayatil karimah. Naam. Adapun yang pertama. Naam. Maksudnya pembahasan tentang masalah ini, pengambilan anak keturunan Adam itu, kemudian apa? Permintaan isyhad, permintaan persaksian. Nah, itulah yang terjadi nizak antara ahli sunnah dari kalangan salaf maupun khalaf, yang terdahulu maupun yang belakangan. Kalaulah bukan karena aku memiliki prinsip untuk memperingkas, maka tentu aku akan jelaskan secara meluas hadis-hadis yang datang dalam masalah itu, dan apa yang dikatakan seputarnya, serta apa-apa yang disebutkan padanya tentang makna yang bisa masuk ke akal dan penunjukan lafaz-lafaz ayat yang mulia ini. Qala al-Qurtubi rahimahullah, wa hadhihi al-ayatu mushkilah, wa qad takallama al-ulama'u fi ta'wiliha, wa nadhkuru ma dzakaruhu min dzalik. Kemudian beliau menukilkan penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau. Memang kata beliau ayat ini mushkilah, dan para ulama telah membicarakan tentang penafsirannya, dan kita akan menyebutkan apa-apa yang mereka sebutkan dalam apa tafsir tersebut. Hasaba ma waqafna alaih, sesuai dengan apa yang kami dapati. Faqala qaum, apa? Waqafna? Hah? Wufikna berarti, ya? Biar rakati enggak? Wufikna kalau pakai qaf. Kalau waqafna jelas maknanya. Hasabama waqafna alaih, sesuai dengan apa yang kami dapati. Tapi kalau wufikna, ya hasabama wufikna alaih, wufikna alaih, wafakanallahu alaih, sesuai dengan apa yang Allah berikan taufik kepada apa kami. Yang risalah apa? Waqafna. Naam. Nah, itu dikasih ta'liq. Yang cetakan lain binuskah waqafna, wahuwa arjah, lebih mudah dipahami waqafna. Ay wajadna. Faqala qaum, ya, sebagian kaum berpendapat makna al-ayat annallaha akhraja min dhahri bani adam ba'dihim min ba'd. Ya, ini penafsiran yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari punggung bani Adam sebagian mereka dari sebagian yang lain. Dalam artian apa? Ya, anak keturunan diambil dari apa? Orang tuanya. Orang tua diambil dari orang tua. Orang tua, orang tua terus berurutan. Nah, atau kalau mau dari depan berarti apa? Dari punggung Adam diambil apa? Anak keturunan Adam. Kemudian dari punggung anak-anak Adam, yaitu apa? Cucu-cucu Nabi Adam terus sampai apa? Akhir. Ini akhraja min dhahri bani Adam ba'dihim min ba'd. Taib. Dan telah kita lewati bahwasanya ini merupakan pendapat sebagian ahli sunnah. Dan juga telah kita lewati bahwasanya yang lebih utama khanifillah untuk diberi penjelasan bahwasanya ikhraj ini, pengeluarannya adalah ikhrajus suar, yaitu apa? Dikeluarkannya suatu bentuk, ya, bentuk dari anak keturunan Adam. Nah, yang tidak melazimkan bahwasanya itu apa? Ruh. Paham? Karena dulu ada pembahasan sebagian berpendapat bahwasanya ruh diciptakan terlebih dahulu daripada jasad. Dan ini kita dapati dalil. Karena yang dikeluarkan itu adalah apa? Dalam bentuk bentuk dari anak keturunan Adam. Baik. Maka wal aula an yu'abbar ya ikhraju suwar. Li'annahu qad yuradu biha ar-ruh wal jasad wa la yalzamu minhu annaha al-arwah. Jadi enggak melazimkan bahwasanya dikeluarkan itu roh saja. Wa ma'na wa asyadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum dallahum ala tauhidi. Li'anna kulla baligin ya'lamu daruratan anna lahu rabban wahidan subhanahu wa ta'ala. Dan makna wa asyadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan Allah minta persaksian pada mereka atas diri mereka sendiri. Nah, ketika ditanyakan, bukankah aku Rabb kalian? Ini Allah tunjukkan kepada mereka tentang ketauhidannya. Karena setiap orang yang balik mengetahui secara daruri bahwasanya dia memiliki Rabb yang satu. Qala faqama dhanika maqam al-ishhadi alaihim. Maka hal tersebut itu menduduki kedudukan apa? Persaksian. Ini seperti pendapat siapa ini? Rifki? Hah? Nah, tadi yang pendapat sebagian ahli sunnah ini yang apa? Tadi sampai pada ikhraj, ya. Anallah akhraja min dhahri bani Adam ba'dihi min ba'd. Sampai situ. Adapun setelahnya, ikhwan, kemudian apa makna penjelasan ini, makna wa asyhadu ala anfusihim ini apa? Siapa yang masih jeli? Apa Zain? Ini yang dikuatkan oleh siapa? Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir yang mencocoki pendapat Mu'tazilah. Memang ayat ini muskilah, makanya antum jangan tawa. Jangan taib jadi mumet. Mungkin nanti kalau sudah selesai kita baca, kita simpulkan lagi untuk mengingatkan, karena panjang ini. Memang sebagaimana kata Imam Qurtubi, hadil ayah muskilah, ya, sehingga butuh dipahami. Taib, faqama dhanika maqam al-isyadi alaihi. Maka apa? Penetapan ketauhidan ini, ya Allah tunjuki mereka tentang tauhid ini memiliki kedudukan seperti apa? Isyhad alaihim, permintaan persaksian atas mereka. Kama qala ta'ala fis samawati wal ard qala ta'atayna ta'in. Namun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang apa? Malaikat langit-langit dan bumi. Qala ta, keduanya mengatakan ataina ta'in, kami datang dalam keadaan taat. Dhahaba ila hadha al-Qaffal. Al-Qaffal Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail Asy-Syashi. Wa adna badan, beliau menjelaskan dengan apa? Penjelasan yang mendalam. Ini maksudnya. Dhahaba ila hadha al-Qaffal wa adna, bukan Adnab itu nama orang. Ya. Al-Qaffal wa Adnab. Maksudnya apa? Dan beliau mendalam dalam menjelaskan pendapatnya. Waqila, dan dikatakan pula dalam pendapat yang lain, innahu subhanahu wa ta'ala akhrajal arwah qabla khalqil ajsad. Ya, bahwasanya Allah keluarkan ruh-ruh sebelum penciptaan jasad. Ini telah kita lewati bahwasanya apa? Bahwasanya ini tidak ditukung oleh dalil. Wa annahu ja'ala fiha min al-ma'rifah ma'alimatihi ma khatabaha. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan pada ruh-ruh itu ma'rifah, pengetahuan, yang ruh-ruh itu bisa mengetahui dengan ma'rifah ini. Nah, taib, apa-apa yang dia diajak bicara dengannya. Jadi menjadi paham. Tsumma dzakara al-Qurtubi ba'da dzalika al-haditsa al-waridata fi dzalik ila akhiri kalamih. Kemudian Qurtubi menyebutkan hadis-hadis yang datang dalam permasalahan tersebut. Wa aqwa ma yashhadu yashhadu li sihhati al-qaul al-awwal hadits Anas al-mukharraj fi sahihain. Dan yang paling kuat untuk dijadikan penguat tentang kesahihan pendapat yang pertama yaitu hadis Anas yang dikeluarkan dalam sahihain. Alladzi fihi qad aradtu minka ma huwa ahwanu min dhalika qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Nah, di mana Allah katakan kepada hamba-hambanya itu, aku telah yang telah diapa ditetapkan untuk masuk neraka. Lihat hadis Anas. Nah, di mana apa penduduk neraka itu? Ya yuqalu lirajul min ahli nar yaumal qiyamah. Dari ahli nar dikatakan, ara'aita law kana laka ma'alal ardi min syai'a kunta muhtadiyan bi. Ya, kalau mau memiliki semua yang ada di muka bumi, apakah dia digunakan untuk menebus dirinya agar selamat? Dia mengatakan iya. Maka Allah dustakan. Bahwasanya aku telah menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu. Yaitu aku telah mengambil atas dirimu perjanjian fi dhahri Adam, ya, di punggung Adam, ya, ketika kalian itu belum tercipta di muka bumi. Untuk engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, tapi engkau enggan kecuali menyekutukanku. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya memang mereka dikeluarkan. Dikeluarkan dari apa? Punggung-punggung orang tua-orang tua mereka. Walakin qad ruwiya min tariqin ukhra, qad sa'altuka aqalla min dhalika wa aisara, falam taf'al. Fayuraddu ilana. Pada sebagian riwayat dengan lafaz, sungguh aku telah memintamu sesuatu yang lebih kecil dari hal tersebut dan lebih mudah, tapi engkau tidak melakukannya, maka dikembalikan mereka ke dalam neraka. Riwayat yang kedua ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nah, dan dimasukkan Syalbani dalam As-Sahihah. Walaysa fi riwayatil ula ikhrajuhum min dhahri Adam ala sifatil lati dhakaraha ashabul qawlil awal. Nah, dan tidak ada dalam riwayat yang pertama ini pengeluaran mereka dari punggung Adam sesuai dengan sifat yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama. Nah, taib. Balil qaulul awal mutadamminun li amrayni ajibain. Bahkan pendapat yang pertama terkandung padanya dua hal yang mengherankan. Taib. Ahadihima kaunun nasi takallamu hina idzin wa aqarru bil imani wa annahu bihadza taqumul hujjah alaihim yaumal qiyamah. Keadaan manusia yang mereka berbicara ketika itu dan menyetujui, yaitu mengakui tentang keimanan dan bahwasanya mereka itu dengan pengakuan ini telah tegak hujah atas mereka pada hari kiamat. Cuman kita katakan tidak demikian, tidak melazimkan bahwasanya ketika mereka berucap kemudian mengatakan bala itu tegak hujah. Taib. Bahkan apa? Tidak akan tegak hujah kecuali dengan tadzkiru rusul iyahum, yaitu diingatkannya oleh para rasul tentang apa? Tentang persaksian yang awal itu. Nah, jadi ketika mereka mendengar dakwah para rasul itulah yang dengannya tegak hujah. Adapun mitsaq azali, ya. Taib yang ditunjukkan oleh ayat di surat Al-A'raf tersebut, ini manusia telah apa? Telah lupa setelahnya. Jadi para rasul tugasnya apa? Untuk mengingatkan dan mengembalikan ke apa yang mereka persaksikan dulu. Mafhum? Jadi kelaziman yang pertama ini tidak lazim. Wa tsani annal ayata dallat ala dzalik wal ayatu la tadullu alaihi biwujuh. Ya, keanehan yang kedua bahwasanya menurut pendapat itu ayat menunjukkan atas hal yang disebutkan di poin pertama tadi bahwasanya merupakan pengikrar terhadap iman dan dengannya tegak hujah. Kata Ibn Abi Al-Is, padahal ayat tidak menunjukkan atas hal tersebut dari beberapa sisi. Nah, yang disebutkan di sini adalah apa? Bantahan dari Ibn Al-Qayyim, ikhwan. Karena Ibn Al-Qayyim telah kita lewati, beliau apa? Beliau berpendapat dalam masalah dengan pendapat yang mencocoki Mu'tazilah, dan zahirnya Ibn Abi Al-Is mendukungnya. Ya, Ibn Abi Al-Is mendukung kalam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala tersebut yang beliau nukil di sini. Nah, ahadihima annahu qala min bani Adam walam yakul min Adam. Nah, diambil anak keturunan dari bani Adam, dari anak keturunan Adam, tidak dikatakan dari Adam. Asani annahu qala min zuhurihim walam yakul min zuhri. Dari punggung-punggung mereka, tidak dari punggung Adam. Dan wahada badalu ba'din au badalu istimal wa huwa ahsan, dan ini badal ba'd atau badal istimal, dan itu lebih bagus. Nah, dan memang ikhwan, taib yang disebutkan dalam ayat apa? Min zuhurihim. Taib. Adapun min zuhri Adam ini datangnya dalam apa? Dalam hadis, dalam riwayat. Oleh karena itulah dikatakan oleh Ibnul Ambari rahimahullahu taala, nah, dalam menafsirkan ini, annallaha akhraja dzurriyyata Adam min sulbihi wa sulbi auladi. Bagaimana dijelaskan tadi, yaitu dari masing-masing dikeluarkan dari apa? Dari orang tuanya. Yang perkataan Ibnul Ambari ini dicocoki oleh Syekh Albani, ya akhwan, wa fi kalam Ibn al-Ambari isyaratun latifatun ila tariqatil jama' bainal ayah wal hadis. Inilah apa? Metode untuk mensinkronkan antara ayat dan hadis. Nah, hadis menunjukkan apa? Dari punggung Adam, ya tidak. Kemudian ayat sekilas apa min zuhurihim. Jadi maksudnya yaitu dikeluarkannya anak keturunan Adam, dari tulang sulbi Adam, kemudian dari tulang sulbi anak keturunannya, dari tulang sulbi cucu-cucunya, terus ya anak keturunan masing-masing dikeluarkan dari orang tuanya. Dan ini juga yang diterangkan oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Naam. Dan memang Ibnul Qayyim dalam masalah ini, ikhwan, nah, telah apa menjelaskan cara panjang lebar dan membantah sebagaimana kebiasaan beliau ketika apa menguatkan suatu pendapat. Ini belum tentu kita kalau membaca sendiri tahu kalau yang dipilih oleh Ibnul Qayyim itu sesuatu yang lemah. Nah, karena beliau kalau mau membantah melihat dari berbagai macam sisi yang beliau kuatkan. Akan tapi sebagaimana telah kita lewati, sangat disayangkan kenapa Ibn Al-Qayyim dalam masalah ini malah mencocoki pendapat Mu'tazilah. Ats-tsalits annahu qala dzurriyyatahum wa lam yaqul dzurriyyatah. Ini sama jawabannya. Ar-rabi annahu qala wa asyhaduhum ala anfusihim wa la budda an yaqula asyhadu dzakiran lima syahida bihi. ini kelaziman, tapi tidak bisa kita terima. Nah, mana wa asyhadu ala anfusihim, Allah minta persaksian atas mereka, minta persaksian dari mereka atas diri mereka sendiri. Kata Ibnu Al-Qayyim, mesti. Nah, namanya yang bersaksi itu ingat terhadap sesuatu yang dipersaksikan. Wa huwa innama yadhkuru syahadatuhu ba'da khurujihi ila hadhihi ad-dar kama ta'ti al-isharatu ila dhalik. La yadhkuru syahadata qablah. Atau la yadhkuru syahadatan qablahu. Dan hanyalah dia itu mengingat suatu mengingat persaksiannya setelah dia keluar di dunia ini. Sebagaimana telah datang isyarah kepada hal tersebut, berarti apa? Dia tidak mengingat persaksian sebelum itu, sebelum lahir. Atap apa antum ingat? Yang dulu ketika kalian dikumpulkan ingat? Tidak ingat. Nah, dan ini kelaziman yang dituntut oleh Ibnu Qayyim. Cuman kita katakan bahwasanya kelaziman itu bukan apa? Bukan sesuatu yang sifatnya mengikat kita, mengikat orang-orang yang mengatakan bahwasanya memang anak keturunan itu dikeluarkan dan dimintai persaksian. Kenapa? Karena memang setelah itu lupa. Dan para rasul diutus untuk mengingatkan, sehingga dengannya tegak hujah. Al-Khamis, ini sisinya panjang sekali, setiap poin harus kita bantah. Al-Khamis annahu subhanahu akhbara anna hikmata hadhil ishad iqamatun lil hujjati alaihim. Li'alla yakulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Yang kelima ini, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa hikmah persaksian ini adalah menegakkan hujjah. Agar mereka tidak mengatakan pada hari kiamat, sungguhnya kami terhadap persaksian ini lalai. Wal hujjah innama qamat alaihim birrusuli wal fitrah allati namfutiru alaiha. Hanyalah hujjah itu tegak dengan diutusnya para rasul serta fitrah yang mereka difitrahkan atasnya. Kama qala ta'ala rusula mubasyirin wa mungzirin li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatum ba'dar rusul. Cuman yang ketiga ini juga apa? Wal fitrah la taqumu bi nafsihal hujjah. Fitrah itu tidak bisa dengan sendirinya itu sebagai hujjah. Dan berarti untuk poin yang kelima, bahwasanya isyhad atau mitsaq yang awal itu bukanlah untuk penegakan hujjah. Tapi padanya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwasanya memang asal mereka itu sebenarnya sudah mempersaksikan tentang keesaannya, cuman kemudian lupa, akhirnya diutusnya maka dengan hikmah Allah juga diutus para rasul untuk mengingatkan tentang mitsaq yang awal itu. Jadi sejak awal memang bukan untuk menegakkan hujjah. Tidak seperti yang dikatakan oleh Ibn Abil Izz yang menukil dari Ibn Al-Qayyim di sini. Baik. Mungkin itu dulu. Masih tersisa panjang. Berapa poin lagi? Ini sampai 10. Sampai 10 poin yang diambil dari kitab Ar-Ruh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Pada kitab Ibnu Al-Qayyim Ar-Ruh, ikhwan, ada beberapa poin yang memang Ibnu Al-Qayyim jatuh dalam kekeliruan. Allahul musta'an.